nilai, nilai segelas, segelas air. Air. Kau muslim rahimah Allah, pernah dalam sebuah acara musyawarah atau rapat, Khalifah Harun Ar-Rasyid melihat bahwa waktu asar sudah tiba, tetapi kemudian beliau mengumumkan kepada para pembesarnya bahwa pada hari ini sholat asarnya ditunda. Kemudian ada seorang ulama yang mengingatkan kepada sang raja dengan menyampaikan, wahai khalifah, seandainya di dunia ini hanya ada satu gelas air saja, berapa Anda berani untuk membayarnya? Kemudian khalifah menjawab, separuh dari kerajaan saya akan aku berikan. Memang, kalau di dunia ini hanya ada satu gelas air saja, maka nilainya akan sangat tinggi sekali. Kemudian ulama tadi bertanya lagi, wahai khalifah, seandainya air yang sudah Anda minum tidak bisa dikeluarkan lagi, berapa Anda mau bayar untuk orang yang mampu menyembuhkannya? Kemudian khalifah menjawab, separuh dari kerajaan saya akan saya berikan. Ya memang, kalau seseorang tidak bisa buang air, maka akan siksa. Dia tidak bisa buang air kecil, tidak bisa berkeringat, tidak bisa menangis air matanya, maka dia akan sangat tersiksa. Maka sangat layak kalau sang khalifah menyampaikan separuh dari kerajaannya akan diberikan bagi orang yang mampu menyembuhkannya. Kemudian ulama tadi mengingatkan, wahai khalifah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan air kepada Anda secara melimpah dengan gratis. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kesehatan kepada Anda sehingga bisa buang air kecil dan bisa buang air besar dengan lancar. Tetapi kenapa Anda berniat untuk mengulur waktu sholat sehingga menunda waktu sholat asar? Diingatkan demikian, sang khalifah kemudian tersadar dari kesalahannya dan kemudian tidak jadi menunda waktu sholat asar. Kaum muslimin rahimakumullah, nilai sebuah kenikmatan, nilai karunia Allah akan sangat terasa manakala kita sangat membutuhkan. Kita yang setiap hari bergelut dengan air yang begitu melimpah, tidak begitu merasa bahwa itu adalah karunia Allah. Maka sangat terjelas sekali bagi orang-orang yang ingkar dengan karunia Allah berupa air yang melimpah. Ada seorang teman yang bercerita, ketika itu dia sedang naik bis. Waktu itu sore hari menjelang berbuka puasa, bis masih melaju dengan kencang. Ketika itu tidak ada yang membawa air minum di dalam bis. Yang ada seorang teman yang membawa roti satu bungkus yang kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Setelah makan roti, apa yang mereka rasakan? Ternyata rasa haus yang amat sangat menyerang mereka. Kerongkongan terasa kering dan terbakar, dan itu berlangsung sampai sekitar setengah jam. Baru setelah sekitar setengah jam, bis itu berhenti dan mereka langsung membeli air minum gelasan. Dan saat itu dirasakan begitu nikmat terasa air minum yang satu gelas tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka marilah kita mensyukuri karunia Allah yang amat banyak. Di antaranya adalah karunia air yang berlimpah.